Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mualah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama ya kita merenungi apa yang keseharian kita lakukan dari setiap hari. Alhamdulillah, antum duduk di majlis taklim, masuk ke ma'had, dan ini sungguh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh cerita, saya dulu ketika mondok itu sudah umur 16 tahun. Nah, sini berapa umurnya? 13 tahun. 13 tahun alhamdulillah sudah bisa baca Al-Qur'an, sudah hafal hadis arba'in sekian hadis. Syukur. Alhamdulillah kalian sudah mengerti agama lebih dulu dari kita. Lebih banyak dari kita. Dulu saya masih ingat umur 16 tahun mondok. Umur 16 tahun masih cengeng. Nangis. Hampir setiap hari nangis. Orang gak pernah pisah sama orang tua. Di kampung. Mondok gak jauh. Ya paling 300 kilo lah dari rumah. Jauh gak? 300 kilo. Hampir setiap hari. Ya. Nangis. Bahkan kalau orang tua saya datang ke pondok, jenguk itu malah saya nangis, malah ingin pulang kayak anak kecil. Jadi saya teringat kalau masa lalu ya, ketika dulu awal-awal mondok itu lucu. Ya. Saya masih ingat bisa baca Al-Qur'an itu setelah lulus SD. Umur 13, 14 baru bisa baca Al-Qur'an. Itu pun masih ya kurang lebihnya. Alhamdulillah. Antum di pondok Al-Mansurah ini ya mempelajari agama Allah, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menghafal, memahami pelajaran-pelajaran lainnya. Ini nikmat dari Allah. Insyaallah nanti suatu saat akan dibutuhkan. Ketika kalian sudah dewasa ya. Dulu saya enggak terbayang. Gak terbayang maksudnya ngajar, memberikan muhadharah, ceramah, itu gak terbayang. Ya, biasalah orang mondok, kadang ya. Ya, bawa buku, nulis. Gak terbayang suatu saat ngajar, itu gak terbayang. Tapi ketika sudah pulang, umur sudah mulai tambah, dan masyarakat, ya, ingin menyekolahkan anak-anaknya masih kecil, ya sudah kita ajari mereka Al-Quran, ajari mereka baca tulis. Seperti itu. Sekarang umat Islam itu lebih butuh kepada para ustadz, para da'i, ketimbang kepada para dokter. Kalian gak usah membayangkan, ustadz-ustadz kan banyak. Ustaz banyak, tapi yang butuh kepada ustaz itu semakin banyak. Di Purbalingga misalnya, berapa titik dakwah itu sangat membutuhkan orang-orang yang mengajari mereka. Nah, kalian kali ini nih, dari tempat-tempat lain, itu butuh sekali. Sekarang kalian kecil, insya Allah besok akan besar. Sekarang kalian belum dibutuhkan, besok pondok ini butuh antum, masyarakat juga nanti butuh antum. Ya. Jadi tujuan antum belajar di pondok ini diluruskan. Niatannya ikhlas karena Allah SWT, itu yang pertama. Yang kedua, agar kalian menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kalian, kemudian berusaha untuk nantinya mengajarkan ya kepada orang lain. Karena zakatnya ilmu itu ada dua. Zakatnya ilmu ada apa? Ada dua. Ya, yang pertama al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Ini zakatnya ilmu. Yang kedua, ta'limuhu liman la ya'lamuh, mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu. Kamu ya, kalau sudah tahu ilmu, kamu amalkan. Itu ilmu akan kuat, akan kokoh. Misalnya, kamu hafal hadis tentang keutamaan sholat qobliyah subuh. Coba ada yang hafal hadis tentang keutamaan sholat qobliyah subuh. Ada yang hafal? Apa hadisnya? Hah? Keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Siapa yang bisa nyebutkan hadisnya? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Barakallahu fiik. Dua rakaat fajar, dua rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kamu tahu hadis ini, kemudian kamu praktekkan setelah dan subuh, kamu salat dua rakaat qobliyah subuh. Hadis yang kamu hafal tentang keutamaan salat sunnah sebelum subuh itu akan nyantel di sini, akan kuat. Jadi ilmu itu kalau diamalkan itu enggak cepat lupa. Ilmu itu kokoh. Ya, dahulu dikatakan hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu membisikkan kepada yang punya ilmu, amalkan saya. Kalau orang yang punya ilmu tidak mengamalkan, ilmu itu akan pergi. Orang yang diamalkan, ya, ilmu itu akan pergi. Jadi yang pertama, zakatnya ilmu adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Yang kedua, ta'limuhu liman la ya'lamuh, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Mungkin ya, kamu anggap masalah tata cara wudu ringan. Tata cara wudu ringan. Ya, karena kamu sudah ngerti. Bagi sebagian orang, karena gak ngerti tata cara wudu, ya, itu gak ngerti kayak apa wudu. Sampai sebagian orang karena enggak ngerti tata cara sholat, enggak mau sholat jamaah. Malu buat nanti apa? Sholat jamaah. Salah gerakannya karena dia belum belajar. Bahkan ada orang sholat jenazah bawa sajadah, imam takbir pertama, ikut takbir, kedua takbir, dia ruku. Loh, kok ruku? Padahal sholat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Bagi kalian yang belajar ilmu, alah, wudu itu gampang. Tapi bagi orang yang tidak tahu, sulit. Masih banyak orang yang gak ngerti wudu. Masih banyak orang gak ngerti sholat. Ilmu yang sepertinya ringan bagi kalian, bagi mereka apa? Berat. Sulit. Ah, ini menuntut kalian nantinya mengajari mereka. Ya, mengajari mereka. Yang kedua, tadi al-ta'limuhu liman la ya'lamuh, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Duduk di majelis ilmu aslinya ringan atau berat aslinya? Ringan? Alhamdulillah. Ada yang ngerasa berat gak? Berat gak? Kalau saya loh, berat. Hampir setiap tahun ingin keluar dari pondok. Dulu waktu pertama kali saya masuk, ya, itu teman saya sekitar 33-35 kurang lebih segitu. Sampai terakhir lulus itu cuma paling 5 orang, 6 orang. Yang lulus pun hampir setiap tahun inginnya keluar. Tapi kita terus menyabari. Karena memang ilmu itu butuh apa? Kesabaran. Alhamdulillah kalau antum duduk di majelis ilmu, ya, ke pondok itu rasanya ringan, alhamdulillah. Ya. Kalau kita dulu tuh berat. Tapi kayaknya ada yang berat juga hasilnya. Berangkatnya ringan, tapi kalau ngapali berat, Ustaz. Ya. Berangkatnya ringan, pulangnya ringan, tapi kalau suruh enggak PR berat. Padahal itu semua menghafal, berangkat, gara PR itu agar kita itu ya, ilmunya masuk. Ketika ustaz kita, guru kita memberi PR, pekerjaan rumah, tamrin, itu supaya kita itu masuk, ilmunya itu masuk. Ya. Ketahuilah, terkadang ada santri yang luh. Hafalan saya lemah. Berusaha menghafal, kok gak hafal? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya, ya banyak hal. Kenapa dia berusaha menghafal, tapi gak hafal-hafal? Ya. Bisa jadi, yang pertama, karena dia sering berbuat maksiat. Orang kalau sering berbuat maksiat, itu untuk menghafal sulit. Kalau untuk menghafal agama sulit, kalau menghafal lagu, gampang. Kalau disuruh menghafal hadis sulit, kalau untuk menghafal tempat-tempat hiburan, gampang. Nah, ini maksiat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh kepada Imam Waqi, kepada guruku. Kok hafalanku jelek ya? Maka sang guru memberi nasihat, tinggalkan maksiat. Karena yang namanya ilmu itu cahaya dari Allah. Dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Orang akan dapat ilmu itu dengan 6 syarat. Kalau syarat ini dia lakukan, insya Allah dia akan dapat ilmu. Yang pertama, zakaun, kecerdasan. Jadi syarat untuk dapat ilmu yang pertama cerdas. Karena ilmu itu butuh dihafal, butuh difahami. Kalau dia enggak menghafal atau tidak memahami, ya bagaimana akan dapat ilmu? Kalau ada yang bertanya, saya ini enggak cerdas loh. Jawabannya, yang namanya cerdas itu Terkadang pemberian dari Allah, seorang diberi oleh Allah kecerdasan. Langsung mau seperti itu, cerdas. Yang kedua, ada orang cerdas dengan usaha, banyak membaca, banyak menghafal, lama-lama cerdas. Batu itu kan termasuk benda yang apa? Keras. Kalau kamu letakkan di depan rumah, di bawah apa? Payon, kena rintik hujan. Lama-kelamaan apa? Bolong ya kan? Lama-kelamaan bolong. Batu yang keras kayak gitu, kena rintik air terus, lama-lama bolong. Ya. Yang namanya kecerdasan itu, ada orang yang memang diberi oleh Allah kecerdasan. Sekali dengar, langsung hafal. Mungkin buka buku, halaman 1-2, dia baca halaman 1, halaman 2 sudah ikut kebaca. Ya, tapi ya sulit ya kan? Saking cerdasnya. Yang kedua, ada kalanya dengan usaha. Orang misalnya dia enggak cerdas, tapi dia terus menghafal, diasah otaknya, diasah apalanya, lama-lama cerdas. Jadi ilmu itu butuh, untuk didapat butuh kecerdasan. Karena ilmu itu butuh dihafal, butuh difahami. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, hirsun. Semangat. Semangat dalam menimba ilmu. Walaupun hujan, walaupun dingin, walaupun panas. Ya. Semangat. Dia dulu semangatnya misalnya para salaf umat ini. Ada orang namanya Imam Ibnu Mandah. Dia menimba ilmu umurnya 20 tahun pergi ke daerah barat. Andalus. Andalus itu sekarang Spanyol dan Portugal. Jauh kan? Spanyol. Itu 20 tahun nimba ilmu, enggak pulang-pulang. Kalian kalau setahun enggak pulang rasanya gimana? Ya. Sebagian ada nginep kan? Setiap hari kalian pulang, alhamdulillah dulu ulama kita nimba ilmu ya. Bertahun-tahun enggak pulang. Kadang bekal habis. Berhari-hari kadang enggak makan. Ya. 20 tahun kemudian belum selesai, berarti umurnya berapa? 20 tambah 20 40. Belum menikah waktu itu. Pergi ke timur. Belajar ilmu 20 tahun kurang lebih. Berapa berarti umurnya? 60 tahun. Ketika pulang membawa sekian gerobak dari apa? Kitab-kitab. Jadi semangat dalam menimba ilmu. Yang lucu dulu. Dulu itu kalau duduk di majelis syekh, itu sebelum syekhnya datang mereka sudah berebut. Ya. Berebut. Kadang satu majelis itu sekian ribu orang. Pernah satu majelis sampai 20 ribu orang. Zaman dulu enggak ada pengeras suara, ya. Caranya gimana? Jadi syekh kalau nyampaikan hadis, itu nanti beberapa orang di pohon korma, di pohon berdiri, nyampaikan dari syekhnya. Nanti belakang seperti itu, sampai sana. Jadi satu hadis sampai ke belakang, gak tahu butuh waktu apa. Mungkin bisa setengah jam. Sekarang alhamdulillah sudah pakai speaker pengeras suara seperti ini. Ya. Saking semangatnya, duduk di depan, dia ingin kencing. Kalau dia keluar nanti tempatnya dipanggoni orang. Udah kencing di situ dia. Kencing di situ pakai apa? Kain kan sah kan? Masukkan kayak kresek atau apa. Saking apa semangatnya. Jadi kalian gak butuh kayak gitu. Gak perlu. Kalian kencing keluar aja nanti masuk lagi. Saking besarnya majelis. Kemudian kalau nanti dia keluar. Ke situ lagi sudah dipanggoni orang. Kalau mau dengar suara sih. Berarti di belakang kan lama. Akhirnya dia bawa gombal atau apa kalau kencing, udah di situ ya kemudian, tapi ya nutup aurat tentunya kan. Ini menunjukkan saking apa? Semangatnya. Ya. Saking semangatnya. Wa antum alhamdulillah. Orang tua mendukung, orang tua membiayai, orang tua menyemangati. Ya. Dulu saking semangatnya. Ada seorang dari Mesir, seorang ulama. Dia ingin pergi ke Madinah belajar dari Imam Malik. Orang ini sudah punya istri, sedang hamil. Orang ini mengatakan, "Wahai istriku, saya ingin pergi ke Madinah, ingin menimba ilmu dari Imam Malik. Saya enggak ngerti kapan saya akan pulang. Kalau kamu mau sabar, silahkan. Kalau kamu mau saya cerai, saya cerai." Kata istrinya, "Ya, saya sabarlah." Ternyata bertahun-tahun, sekitar 17 tahun enggak pulang-pulang, duduk di majlis Imam Malik. Anak sampai lahir, sampai bujang 17 tahun, enggak ngerti. Bapaknya enggak ngerti anaknya, anaknya ngerti bapaknya. Ketika suatu saat anaknya ini dari Mesir ingin haji atau umroh, mampir di Madinah. Ibunya udah bilang, "Nak, dulu bapak kamu ketika saya mengandung kamu, bapak kamu katanya ingin menimba ilmu dari Imam Malik di Madinah. Tolong nanti kalau sudah, ya, kalau sudah sampai di Madinah, cari bapak kamu. Cari bapak kamu." Betul, anak ini berumur sekitar 17-an tahun. Ya, belum pernah lihat bapaknya. Ya. Gimana kalau kamu? Ya. Setahun aja gak pulang itu rasanya, aduh, ya kan? Terus sekarang sampai di Madinah, pemuda tadi bertanya ke majelis, "Di sini ada enggak orang namanya Fulan?" Kata mereka, "Itu." Kemudian orang yang ditunjuk itu, dia enggak ngerti kalau ini anaknya, tapi ada bau-bau anak ini. Bau-bau apa? Anak. Langsung ketemu dengan bapaknya. Padahal enggak pernah ketemu, ya kan? Rasanya ini bau anak. Anak saya ini ada. Orang tua kadang tajam. Kadang kayak gitu. Ini anak saya apa butuh duit apa ya di pondok ah terkirimi. Ada kayak perasaan apa gitu. Kayaknya anak saya ini butuh. Ya, jaket kayak kedinginan, telepon. Iya, butuh jaket, kirim. Orang tua kadang ya, enggak tahu perasaannya tajam seperti itu. Ngerasa enggak? Kadang ngerasa gitu kan orang tua sayang sama kalian. Orang tua itu sayang. Yang namanya menimba ilmu itu enggak cukup setahun dua tahun, bertahun-tahun. Ya, jadi syarat yang kedua apa? Hirsun, semangat. Saking semangatnya, waktu Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, dia setiap hari nulis sekian kertas. Dia punya kitab namanya Tarikhul Muluk wal Umam, sejarah para raja-raja dan bangsa. Dia punya kitab tafsir At-Tabari. Ketika dalam kondisi sakit keras yang beliau meninggal, beliau teringat, ada faedah ilmu. Dalam keadaan dia sudah sakit keras, dia mengatakan kepada orang yang di pinggirnya, "Tolong ambilkan pulpen sama kertas. Saya akan mencatat ilmu yang terbetik di benak ini." Mereka heran, "Syekh, dalam kondisi sakit keras seperti ini masih ingat ilmu?" Kata Syekh, "Iya, hattal mamat." Ya, menimba ilmu sampai mati. Ya. Jadi syarat yang kedua apa? Hirsun, semangat. Yang ketiga, buluhotun. Buluhot itu modal. Butuh modal, butuh biaya. Lah, orang tua kalian membiayai kalian. Ya. Jangan orang tua kalian sudah capek membiayai kalian, kemudian kalian gak semangat. Dulu ini yang memacu saya ketika masih di pondok. Memacu semangat. Saya jauh dari orang tua. Saya buruh. Ya, biaya per bulan mahal. Kalau sekarang itu sekitar mungkin 700 ribu per bulan. kan mahal kan zaman dulu ya, sekitar 2 kintal padi itu sekitar 700.000, 800.000 lah sekarang. Sementara orang tua saya buruh. Kalau saya di pondok kemudian enggak belajar, berarti saya telah berbuat jahat kepada orang tua. Orang tua capek-capek bekerja membiayai saya, masa saya apa? Enggak semangat. Itu terus yang pikiran yang ada dalam benak ini, sehingga waktu itu saya sedikit semangat. Ya. Sedikit semangat supaya teringat bahwa orang tua itu capek ternyata membiayai kita, nyari duit untuk membiayai kita. Ah, jangan sampai orang tua itu kecewa, sudah membiayai banyak kemudian enggak semangat. Ya, jangan sampai seperti itu. Bulughoh. Dulu ada kisah yang aneh sekali. Ya. Ada seorang alim dari ulama kita. Dia menimba ilmu lama, habis bekalnya. Habis. Tinggal 1 dirham. 1 dirham itu seuang perak. Untuk beli kertas atau untuk makan, bingung. Kalau dia 1 dirham ini dibelikan kertas, dia lapar, sudah enggak ada duit. Kalau dibelikan makanan enggak bisa nulis ilmu. Orang telapak tangannya sudah penuh dengan catatan, sudah bukunya habis. Nah, kalau buku tulis kita kan masih banyak yang kosong itu kan, kadang dibuang-buang. Dulu itu mahalnya kayak apa? Bingung dia. 1 dirham bukan dinar, uang perak. Digigit, dia jalan di pasar. Bingung. Ya, kertas makan, kertas makan. Apa kira-kira saya beli kertas untuk nulis tapi nanti saya lapar, atau saya beli makanan tinggal saya nulis? Bingung dia. Digigit uang peraknya itu. Ketika dia jalan mikir, enggak kerasa ketelan uangnya. Makanan enggak kebeli, kertas juga apa? Enggak kebeli. Akhirnya dia bingung. Orang kalau bingung itu kan mukanya kelihatan enggak? Kelihatan. Ada orang manggil, "Cih, kenapa kamu?" Orang tadi cerita. Ya. Saya itu sudah kehabisan bekal. Tinggal 1 dirham, saya bingung. Apa saya akan belikan kertas atau makan? Saya gigit sambil jalan bingung ketelan. Kertas enggak kebeli, makanan enggak kebeli. Akhirnya orang itu kasihan. Sudah sini nih. Dikasih makan. Sampai kenyang. Dikasih duit. Ya, untuk beli kertas. Ini pertolongan dari Allah. Ya. Pertolongan dari Allah. Ya. Dulu sampai seperti itu. Ya. Nimba ilmu itu sampai seperti itu. Kisah Ibn Abi Hatim. Ya. Dulu ketika menimba ilmu, berjalan sekian, dihitung sekian kilo, ya. Setelah ya capek, sudah nggak dihitung, nggak tahu berjalan berapa kilo, jalan kaki, ya. Sampai pernah mereka beli ikan, ketika menimba ilmu hadis beli ikan, wah ini bagus ikannya, pulang kan nyalin. Belum sempat apa, masak ikan, lupa mereka. Sudah datang jam pelajaran yang lainnya, masuk lagi. Sampai ikannya lupa 3 hari. 3 hari, 3 malam, belum kemasak, enggak di kulkas. Sudah, ya gitu sudah. Akhirnya dimakan dalam kondisi, ya gitu. Enggak ada waktu untuk apa, masak. Menunjukkan semangatnya mereka. Dan minimnya, ya, biaya yang ada pada mereka. Tapi semangat. Ya, semangat. Jadi syarat yang ketiga apa? Bulughotun, modal. Ingat ya, orang tua kalian capek kerja loh. Capek kerja, membiayai kalian. Jangan sampai kalian itu tidak semangat. Kasihan, jangan dikecewakan orang tua. Ya. Syarat yang keempat. Ya. Wastibarun, sabar. Yang namanya nimba ilmu itu butuh kesabaran. Kadang sabar, gurunya galak. Alhamdulillah di sini kayaknya enggak ada yang guru galak. Mungkin Ustaz Maimun galak mungkin ya. ya, insya Allah enggak, ya. Enggak ada yang galak. Kadang ada guru yang galak. Dulu ada syekh, itu kebiasaan dia meludah ke kiri, ke kanan, meludah ke kiri. Dan kalau ada murid yang gerak sedikit, syekhnya mengatakan, kamu keluar atau saya yang keluar? Jadi muridnya itu apa? Betul-betul diam. Jadi murid sebelah kiri, kenapa? Ludahan syekhnya tetap aja duduk. Padahal memang syekhnya waktu itu, ya sedikit matanya apa? rabun. Sedikit matanya rabun, dan memang mungkin kebanyakan ludah ke kiri. Gak ngerti ternyata sebelah kiri itu muridnya. Tapi kalau muridnya bergerak, ya, syekhnya dengar kalau bergerak, syekhnya mengatakan, kalau ada yang gerak, kalau enggak dia keluar dari masjid atau saya yang keluar. Akhirnya ya sudah, ya. Tapi alhamdulillah, di sini kan enggak ada guru yang seperti itu kan. Andai kata ada guru yang galak nemen, sabar. Ya, sabar. Ya. Kalau tadi kan suka meludah mungkin karena banyak air liurnya, kemudian juga dia matanya agak apa? Rabun meludah ke kiri, ternyata di situ ada muridnya. Ya. Ya. Sabar dalam menimba ilmu. Panas, kadang dingin, ya kadang malas suruh menghafal, ya. Sabar. Kalau kamu tidak sabar dalam menimba ilmu, sudah putus di tengah jalan. Sudah saya sebutkan kan. Dulu waktu saya masuk di pondok itu sekitar 33-35 anak. Sampai akhir cuma paling 5 atau 6 orang. Yang lainnya sudah pada keluar. Coba kalau dulu mungkin saya ngikuti model-model seperti itu, ya mungkin saya jadi tukang angon kambing atau tukang arit, mungkin gak ngerti ilmu sudah. Ya, gak ngerti ilmu. Padahal yang namanya sesuatu yang mulia itu butuh dicapai dengan kesulitan, kesabaran. Ya, istibarun. Kalau kita membaca kisah kesabaran salaf dalam menimba ilmu, luar biasa, ya. Sabar dalam segalanya. Sampai ada yang kencing darah. Sampai ada yang saking hausnya ketika melakukan perjalanan. Ya. Sampai enggak ada air minum, air kencingnya diminum. Saking terpaksanya sudah. Kalau kita kan enggak, alhamdulillah, air minum banyak. Ini kita harus lebih semangat harusnya. Lebih semangat. Yes. Yang ketiga, yang kelima, wa irsyadu ustadi, bimbingan guru. Yang namanya ilmu itu butuh bimbingan mudarris, bimbingan guru. Kalau kita belajar sendiri itu lama, sulit, bisa jadi kita salah paham. Selama di sana ada guru, alhamdulillah kita duduk di majlis guru tersebut, ya, meminta bimbingan, apa yang sulit kita tanyakan, ya, pemahaman yang keliru minta diluruskan, nah, seperti itu. Misalnya, kalau kamu membuka kamus Al-Muhit atau Lisanul Arab, kamu membuka kamus ini kalau ingin mencari kalimat doroba atau fataha. Di bab apa? Huruf apa? Fa, enggak akan nemu. Di huruf ha, fataha, kamu nyari kata ini di huruf ha. Nanti ada urutannya, akan ketemu. Kalau di huruf fa, malah enggak nemu. Jadi aneh ini, ya. Artinya butuh bimbingan. Butuh bimbingan guru supaya enggak keliru. Kemudian yang terakhir, watuluz zamani. Waktunya itu lama. Enggak cukup setahun, dua tahun. Lima tahun, ya. Lama waktunya. Ya. Terus yang namanya ilmu itu sangat luas. Ada seorang imam namanya Ibnu Jauzi. Beliau ketika umur-umur muda sudah membaca 20 ribu jilid. Bukan 20 ribu halaman, 20 ribu jilid. Kata Imam Nawawi, "Tala'tu 20 alf mujallad wa ana ba'du fi talab." Aku membaca 20 ribu jilid. Waktu itu aku masih pada umur-umur ya menimba ilmu. Ilmunya luas. Tapi ketika sudah sepuh, sudah kakek-kakek, sudah punya cucu, dia belum belajar ilmu qiraat. Akhirnya dia dengan cucunya bareng-bareng datang kepada seorang syekh belajar ilmu qiraat, padahal dia sudah kakek-kakek. Padahal ketika mudanya 20 ribu jilid sudah dimakan, dibaca. Tapi ada ilmu yang belum dia pelajari, walaupun sudah tua seperti itu, dia enggak malu. Bayangkan kakek dan cucu berangkat bareng-bareng belajar dari seorang guru. Ya. Padahal dia telah membaca 20 ribu jilid. Masya Allah ikhwah rahimahullah. Harapan masyarakat kepada antum sangat besar. Antum sudah ditunggu-tunggu di tengah masyarakat. Nanti kalau sudah dewasa, sudah ilmunya banyak, mereka butuh bimbingan ya dari antum. Mungkin saya, anak-anak saya, cucu saya pun nanti mungkin butuh bimbingan dari antum. Sekarang antum kecil, besok besar insyaallah. Ya, butuh bimbingan. Antum sudah ditunggu di tengah-tengah masyarakat. Jangan kecewakan mereka. Jangan saya berpikir kalau saya terus mondok, nanti saya akan jadi apa? Ya jadi orang. Mau jadi apa sih? Ya jadi orang. Orang yang berilmu dan beramal, itu yang paling pokok. Jangan berpikir kalau saya mondok di Al-Mansurah ini, dapat ijazah enggak saat memohon sadari kan? Ijazah versi pondok ada kan? Alhamdulillah. Ijazah versi pondok. Kalau kita lihat para ulama kita terdahulu, ah mereka punya ijazah? Ijazah yang dimaksudkan ijazah seperti ini? Enggak. Mereka enggak punya. Terus kalau harta, jangan khawatir, ulama-ulama kita datang pada mereka harta dalam keadaan ulama itu enggak. Kenapa? Khawatir fitnah dunia. Jangan khawatir masa depan kamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membiarkan orang yang mempelajari agama Allah, orang yang ya taat pada Allah dibiarkan, tidak mungkin. Ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal, anak-anaknya dipanggil. Banyak, masih kecil-kecil. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai anak-anakku, bapak kalian sepertinya mau meninggal. Meninggalkan kalian. Bapak kalian gak punya warisan yang banyak untuk kalian. Kalau kalian itu bukan anak-anak yang solih, bapak kalian gak bisa bantu apapun. Tapi kalau kalian anak-anak yang solih, wallahu yatawalla solihin. Allah yang akan membela, membantu orang-orang yang solih." Meninggallah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan dia sejuk matanya, sejuk hatinya, memandang anak-anaknya tumbuh di atas kesolihan. Setelah dia meninggal, anaknya dijaga oleh Allah dan mereka menjadi orang-orang yang kecukupan. Jangan takut ya, nanti mau dapat apa. Kalau kalian mondok, banyak sekali ya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang beriman, seekor burung saja yang enggak sekolah lah ya, berangkat di pagi hari mencari biji-bijian makanan bertebaran di muka bumi, pulang di sore hari dalam keadaan apa? Perutnya, tembolongnya sudah penuh. Kalau ini burung ya, lalu bagaimana kalau orangnya beriman? Gak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Coba kalau kita ingat-ingat para sahabat Nabi di awal-awal masuk Islam, mereka kesulitan sampai mereka makan akar-akar pohon, daun-daunan dimakan sampai bukan bayam, bukan kangkung, daun-daun apa nggak tahu, padang pasir, sampai pecah-pecah bibirnya berdarah. Tapi mereka sabar-sabar sampai kepada nanti mereka itu menjadi para gubernur, menjadi orang-orang yang harta mereka melimpah. Ya, jadi jangan khawatir, rezeki di tangan Allah. Ya, dan ilmu itu sendiri adalah rezeki yang luar biasa, pemberian yang tidak semua orang punya. Kalau harta, duit, kekuasaan itu orang yang mukmin dikasih, orang kafir juga dikasih. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Ini sedikit lagi ya, sekitar mungkin 4 menit lah ya. Nabi Sulaiman. Seorang nabi, seorang rasul, raja. Ya, kekuasaannya luas sekali. Mukmin. Qarun. Ya, seorang yang kafir hartanya jangan ditanya. Jadi kalau harta itu semua orang dapat, yang mukminnya dapat, yang kafirnya dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya diberikan oleh Allah untuk orang yang dicintai oleh Allah. Kalau misalnya orang-orang pada punya misalnya sepeda ontel, kamu punya, istimewa enggak? Enggak kan? Tapi misalnya orang-orang enggak pada punya sepeda ontel, gak ada yang punya, kecuali kamu. Rasanya apa? Syukur kan? Nah, orang-orang banyak yang gak ngerti ilmu agama, antum punya. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatlah antum dalam menimba ilmu agama. Sulit yang sekarang kalian hadapi menghafal akan diganti oleh Allah nanti dengan kemudahan. Jangan kamu berpikir nanti masa depan saya seperti apa. Allah akan menjamin. Allah akan menjamin. Tinggalkan kemalasan. Hindari ya tasyabuh dengan orang-orang kafir. Biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang itu, terutama ada orang anak-anak yang suka mengidolakan pemain bola kan. Jangan. Umumnya pemain bola itu orang-orang kafir, kalau dia muslim dia fasik. Jangan mengidolakan orang kafir atau orang fasik. Kalau kita ingin niru ya niru para sahabat Nabi, niru para ulama. Seperti itu, ya. Sehingga kayak misalnya kaos-kaos bola yang apa? Di situ ada ya nama pemain bola kafir, jangan dipakai. Ya. Kenapa? Nanti kelama-kelamaan akan timbul kecintaan pada orang kafir. Jangan. Kalau kamu senang bola silakan. Tapi senang kepada pemain kafir, jangan. Ya, karena ini al-wala wal bara. Kita cinta pada orang yang beriman dan benci ya terhadap orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian antar kalian saling ya kerjasama yang baik. Mungkin teman kalian terutama yang mondok, misalnya kehabisan sabun, kamu punya uang sedikit, ya bantu. Teman kamu misalnya, ya buku tulisnya habis, kamu masih punya lebihan, kasih. Saling bantu membantu. Dulu di zaman salaf seperti itu, saling bantu membantu satu dengan selainnya, ya. Indah rukun, gak ada apa namanya. Perselisihan sesama apa namanya thullabul ilm, saling menghormati ya, saling bantu membantu. Ini kan sejuk suasana seperti itu ya. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Jangan malah yang kecil sama yang besar malah apa ya, yang kecil sembrono kepada yang besar nginjak yang kecil. Jangan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kami dan tidak memuliakan yang ya lebih tua dari kami. Awkama qala alaihi salatu wassalam. Tips sebelum saya tutup, kalau ada dari kalian yang bisa menyampaikan 6 syarat ya untuk mendapatkan ilmu, siapa yang bisa? Silakan. 6 syarat tanpa membaca loh. Ya. Hah? Ada yang nyampaikan? Hah? Ya. Ya. Jangan baca, ya. Yang pertama, zakaun artinya kecerdasan. Jadi syarat menimba ilmu harus cerdas. Cerdas itu ada yang memang pemberian dari Allah dan ada yang memang usaha. Yang kedua, hirsun, apa hirsun? Semangat. Terus buluhatun, apa itu buluh? Modal, butuh modal lah. Kalian dimodali oleh orang tua kalian, dibiayai. Terus istibarun, apa istibarun? Sabar, sabar menghafal, sabar ya untuk datang ke ma'had, ya. Terus irsyadu ustadi, apa artinya? Bimbingan guru, bimbingan ustad. Yang keenam, tulus zaman. Apa tulus zaman? Panjangnya waktu. Khusus untuk antum dan untuk kalian semuanya, untuk kalian semua jasa kumulakaron, khusus untuk ini dapat hadiah khusus. Ya. Nantilah ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alafu minkum. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.